Ganteng sekali wajahnya, nan rupawan. Iya, papanya. Anaknya kayak papanya. Kayak papanya. Kalau uminya, perpaduan antara bapak sama ibu jadilah seperti ini. Kolaborasi. Anakku yang paling ganteng sekarang sudah sembuh burungnya? Sudah. Dah, udah enggak sakit ya? Ya. Ya. Terima kasih yang tadi wes ngasih uang budhe. Ge tumbas lombok, brambang, larang soal saiki. Ibu-ibu. Nggih, betul Ibu? Rumpi. Oh, nggih. Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Berbakti Allahumma kepada orang tua. Amin, insyaallah. Amin. Sekolah sing pinter. Amin ya robbal alamin. Bisa menjaga nama baik keluarga. Amin, Allahumma amin. Dan nanti amin. Jadi anak yang sukses. Bermanfaat amin. Bagi orang amin. Banyak. Amin. Amin. Sayang. Ya. Sebelum ke lagu berikutnya, okay. Keluarga besar Monat